Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin min ad-dhalalati wa min al-bid'ati wa min an-nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah bi aunillah nu'id ila darsina. Kita insyaallah akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasalna fi ma yata'allaq bis-shalah, dan kita sampai pada perkara yang membahas tentang hukum-hukum seputar salat, dan kita sampai kepada poin pembatal-pembatal salat. Alaysa kadzalik? Demikian. Maktub indakum, tertulis atau tidak tertulis? Nah, ba'dukum yaktub wa ba'dukum lam yaktub. Baik, nu'id di surah, kita ulang sedikit dengan cepat. Tersebut dalam kitab kita Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah, pembatal-pembatal sholat ada 15. Apabila salah satu dari perkara ini dilakukan oleh seseorang yang sedang sholat, maka sholatnya batal. Wajib untuk mengulang dari awal, memulai dari takbiratul ihram. Nah, pembatal yang pertama adalah ma yubtilu sholat, ma yubtilu taharah. Akan membatalkan sholat apa yang membatalkan kesucian. Apa yang membatalkan wudhu kita itu sekaligus pembatal sholat, ma'ruf. Karena taharah syarat sahnya sholat. Manfa pada taharah, barang siapa yang kehilangan kesucian, maka berarti sholatnya gugur. Tsaniyan, ad-dhahik bisaut, tertawa dengan mengeluarkan suara. Adapun orang yang menahan tawa karena ada sesuatu yang lucu di saat sholat, ya, maka di sini tidak terhitung sebagai pembatal sholat. Tetapi jika suara tadi keluar dan tertawanya tadi terbahak-bahak, maka hal itu terhitung sebagai mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Kenapa dikatakan ad-dhahik, tertawa itu pembatal salat? Karena para ulama mengkiaskan tertawa itu dengan kalam, ucapan. Kemudian yang ketiga, al-kalamu amdan li ghairi maslahatus shalah, berbicara dengan sengaja bukan dalam rangka untuk maslahat salat. Datang sebuah kisah dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dulu kami berbicara saat salat. Seorang laki-laki dari kalangan kami berbicara dengan sahabat yang di sampingnya. Sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaknya kalian berdiri untuk Allah dengan khusyuk. Ini asbabun nuzul. Ayat ini adalah ketika para sahabat yang baru masuk Islam, mereka berbincang-bincang tatkala salat. Maka setelah turunnya ayat ini, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Dan kaidah usul menyebutkan al-aslu fin nahyi at-tahrim, asal pokok larangan hukumnya haram. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran sebuah larangan, demikian pula dalam Al-Hadis sebuah larangan, maka larangan tersebut hukumnya haram. Sampai nanti ada penjelasan bahwasannya larangan tersebut makruh. Taib. Ini semuanya terikat dengan ta'amud, adanya unsur kesengajaan. Jadi antum sholat sengaja berbicara. Adapun orang yang jahil, bodoh, tidak mengerti, tidak tahu, kemudian dia berbicara, belum tahu hukumnya, aunasian, atau dia lupa, maka yang demikian tidak membatalkan sholat. Jadi berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat jika ada unsur ta'ammudan, kesengajaan. Kemudian yang keempat, mururul mar'atil balighah, lewat di hadapan seorang yang sholat, wanita yang baligh. Awil himar, atau keledai, atau anjing hitam. Jadi selain dari tiga ini, jika lewat di hadapan kita tidak membatalkan sholat kita, cuma wajib bagi kita untuk mencegahnya semampunya. Baik. Dengan gerakan, dengan isyarat, tetapi tidak berpengaruh dalam sholat. Adapun yang mempengaruhi sah dan tidaknya sholat adalah tiga perkara ini. Wanita yang sudah baligh, berarti mencakup istrinya. Awil himar, atau keledai, atau anjing hitam. Ini tentunya jika si musolli tadi, orang yang sholat tadi, sholatnya tidak menghadap sutroh. Tapi kalau sudah ada sutroh di hadapan seorang yang sholat, kemudian tiga perkara ini melewati di belakang sutroh, artinya bukan antara kita dengan sutroh, tapi di belakang sutroh, maka tidak membatalkan. Ini pentingnya sutroh. Walaupun para ulama khilaf apakah sutroh itu wajib atau sunnah. Ya, kalau wajib, kalau kita sholat tidak menghadap sutroh, dosa, tetapi sholatnya tetap sah. Cuma kaitannya dosa dan tidak dosa. Adapun sunnah, ya, yang mengatakan atau menguatkan pendapat sunnah, ya ini hanya afdoliyah. Orang yang sholat menghadap sutra lebih sempurna pahalanya dibanding orang yang tidak menghadap sutra. Baik. Tapi tidak dimasukkan dalam syarat atau rukun sutra ini. Jadi khilafnya hanya wajib atau sunnah saja. Adapun Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, beliau merujukkan wajibnya sutra. Nah, yang kelima, kasful aurati amdan, menyingkap aurat sengaja. Adapun tersingkap aurat karena tidak sengaja, maka tidak. Maka dalam hal ini diperintahkan kita ketika sholat memakai pakaian yang longgar, memakai pakaian yang syar'i, supaya apa? Tidak tersingkap ya, bagian tubuh yang termasuk dari aurat, sehingga ya dikhawatirkan membatalkan sholat. Auratnya laki-laki ma baina surah wa rukbatain, antara lutut dan pusat, tertutup. Adapun wanita jami'ul badan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keenam, membelakangi kiblat dengan sengaja. Baik. Adapun ketika tidak sengaja kemudian berlalu sudah waktu ya, maka tidak perlu mengulangi, wallahu taala alam. Tapi kalau dia bersengaja membalikkan dari arah kiblat kita, Ka'bah, maka batal. Kemudian yang berikutnya, terkena najis tempat yang hendak dia pakai sholat. Baik. Misalkan sajadah terkena najis, dengan catatan dia mengetahui najis tersebut. Baik. Atau tempat-tempat yang memang dilarang untuk sholat di situ, seperti apa? Hammamat, kamar mandi. Baik. Kemudian maqabir, kuburan-kuburan. Jadi tidak boleh sholat di kamar mandi, tidak boleh pula sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun atau syarat secara sengaja, tanpa udzur. Contoh misal rukun sholat adalah berdiri, khusus wajib. Dia mampu berdiri, kemudian dia sholatnya dengan duduk, maka ini tidak sah. Harus diulang. Kecuali kalau ada udzur karena sudah tua atau dalam posisi di kendaraan dan darurat tidak bisa turun, ini udzur. Tapi kalau tidak ada udzur seperti kita sholat di masjid seperti ini, kemudian kita bisa berdiri, kemudian kita bersengaja duduk, maka tidak sah. Karena itu rukun. Kemudian yang berikutnya, bergerak melebihi kadarnya, banyak gerak. Nah, sehingga di sini bisa diterapkan ucapan Al-Imam Syafi'i bahwasannya bergerak melebihi 3 kali itu membatalkan sholat. Jadi ketika dia bergerak tanpa ada kebutuhan, sampai-sampai para ulama menyebutkan batasan gerakan yang bisa membatalkan sholat adalah jika ada orang yang melihat, menilai dia sedang tidak sholat. Kenapa? Banyak bergerak. Jadi gerakan tersebut bisa memberikan asumsi kepada yang melihat orang ini sholat atau tidak. Nah, gerakan itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan tadi dibutuhkan, gerakan dibutuhkan seperti ada hajat, gatel, atau mencari sutra, tentunya mencari sutra ini pun dibatasi 3 kali gerakan, 3 kali langkah cukup. Jika memang 3 kali langkah tidak mendapatkan sutra, baik ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, maka cukup di tempatnya. Jangan sampai ya kita mencari sutra melebihi apa 3 kali langkah. Kemudian yang ke-10, bersandar tanpa udur. Sandaran. Kemudian yang ke-11, bersengaja menambahkan rukun. Yang tadinya 5 tambah 1 jadi 6. 4 jadi 5 rakaat. Ya, rukuknya harusnya cuma sekali ditambah 2 kali. Salat apa yang rukuknya 2 kali? Hah? Salat boleh enggak rukuk 2 kali? Hah? Apa? Salat gerhana rukuknya 2 kali. Atau yang ke-12, bersengaja mendahulukan rukun dari yang lain, tidak tertib. Yang ke-13, bersengaja mengucapkan salam sebelum sempurna. Yang ke-14, ta'ammud ihalatil makna, bersengaja memalingkan makna dalam bacaan. Artinya lahannya lahan disengaja. Kesalahan dalam bacaan. Dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Sehingga kata para ulama, ketika kita mendapati seorang imam tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan baik, maka kita mencari jamaah yang lain. Baik. Jadi lahan dalam Al-Fatihah ini mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Misalkan ada orang baca Al-Fatihah tapi yakin ini bacaan gak betul. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, makhraj hurufnya juga enggak betul, maka lebih baik jangan sholat di belakang orang tersebut. Kenapa? Sholatnya tidak sah. Kecuali kalau lahannya itu lahan khafi, kesalahan tersebut jarang diketahui oleh setiap orang. Seperti membaca melafadzkan huruf ya, dha dengan dha. Nah, sebagian secara pendengaran, kalau dia tidak pernah belajar, enggak bisa membedakan kapan seorang mengucapkan dho dan kapan mengucapkan dho. Sama kan? Dho sama dho. Sama banda suaranya, sama. Nah, di sini kalau misalkan terjadi kesalahan, sebagian para ulama menghitungnya sebagai kesalahan apa lahan khafi, kesalahan yang samar. Apa definisi lahan khafi itu? Tidak semua orang tahu kecuali yang belajar. Maka ini sah, boleh. Tapi kalau jali yang tampak sekali, orang yang tidak belajar saja ngerti kalau ini salah, apalagi yang belajar, maka yang demikian jangan sholat di belakangnya. Ya, maka anak pribadi juga ketika melihat atau sedang safar, kemudian kita sholat di masjid di jalan, kita tidak berani menempatkan seseorang untuk jadi imam, khawatir bacaannya tidak betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang safar, tidak perlu berjamaah. Ya, terkadang yang kita ajak jamaah pun nggak ngerti, kita harus qasar, kita harus apa jamak takdim atau takhir, maka boleh sholat sendiri-sendiri. Ya, selama semuanya safar, silahkan. Daripada pun kalau misalkan kita harus menyuruh atau ada orang yang jadi imam, kita khawatir jangan-jangan dia bacaannya tidak ngerti dan lain sebagainya. Sholat sendiri tidak mengapa. Baik, karena kita sama-sama safar. Dan orang yang safar boleh untuk tidak mengikuti jamaah. Kecuali kalau kita sholat di masjid mukim, seperti ini kan masjidnya mukim ini. Ya, maka kita harus sholat di belakang mukim jika sholat tadi sudah ditegakkan. Nah, tapi kalau sama-sama safar di masjidnya, semasjid juga masjid untuk safar, maka silakan sholat sendiri-sendiri dengan rombongan kita khususnya. Menjaga hal ini. Yang terakhir, fashun niyyah bitaraddud bil fasakh. Yang menghapus niat dengan bimbang. Mau lanjut enggak, batal. Bimbang saja batal, apalagi al-azmu alaih. Ada keseriusan. Saya mau putus. Ya, batal. Kenapa? Li'anna istidamatan niyyati syartun. Karena kelanjutan, kelanggengan niat dari awal sampai salam itu syarat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu apa beda syaratnya dan apa beda syarat dan rukun. Kalau syarat itu harus ada sebelum sholat sampai terakhir. Tapi kalau rukun cuma di dalam ibadah saja. Dan bahkan satu gerakan dengan gerakan yang berikutnya berbeda terkadang. Tapi kalau syarat harus ada dari mulai awal sampai akhir. Seperti wudu, toharah itu harus ada. Mau sholat sampai selesai sholat. Adapun takbiratul ihram cukup di awal, di yang kedua tidak ada, yang ketiga enggak ada, keempat juga enggak ada. Itu antara perbedaan rukun dan syarat. Baik. Yang dimakruhkan juga sudah belum. Nah, ini pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaminah. Kita masuk pada masalah yang ke-8. Ma yukrahu fis salati, perkara-perkara yang dibenci dalam salat. Baik. Hukum makruh dengan hukum dilarang beda, haram maksudnya. Kalau makruh, seseorang yang melakukan gerakan ini tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya ibadah, hanya mempengaruhi pahala saja. Orang yang dia sholat kemudian melakukan apa yang dimakruhkan dalam sholat, hanya mempengaruhi pahala sholat dan tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat, tetap sah. Tapi pahalanya tentunya berbeda. Sehingga kalau kita mau menilai orang yang sholat dengan kita dalam sebuah jamaah, itu pahalanya masing-masing. Ya, orang yang khusyuk dalam sholatnya berbeda dengan orang yang tidak khusyuk. Ya, orang yang tidak khusyuk pahalanya beda dengan orang yang melakukan gerakan-gerakan yang makruh, seperti itu pahalanya. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis, kam min musallin, berapa banyak orang yang sholat laisa lahu ajrun, dia tidak mendapatkan pahala illa thumunuh, kecuali 1/8. Wa illa sudusuh, kecuali 1/6. Wa illa rubu'uh, kecuali 1/4 dan sekian. Dan bahkan Rasul mengatakan wa laisa alaihi syai', bahkan ada orang yang sholat dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali apa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, terus apa rahasia untuk kita semakin meningkatkan pahala sholat tadi? Ya, tentunya dengan ilmu. Orang semakin mengerti ilmu tentang sholat, semakin mengerti bacaan sholat yang dia baca, pahalanya berbeda dengan yang lain. Jadi contoh misalkan ada 3 orang yang sholat, yang satunya tahu dalil, hafal dalilnya, ngerti fikih dalilnya, ya. Orang yang kedua tahu gerakan sunnah tapi enggak hafal dalil. Ini sunnah tapi apa? Dalilnya enggak hafal karena pernah belajar. Ya, dalilnya enggak hafal. Yang ketiga ngikut. Dia enggak tahu dalilnya, dia enggak hafal, cuma dia ngikut gerakan sunnah, ngikut saja. Enggak belajar. Pahalanya beda-beda. yang paling pertama lebih sempurna dari yang kedua lebih baik dari yang ketiga. Dan itu juga mempengaruhi kekhusyukan sholat. Jadi kalau kita ingin khusyuk dalam sholat kita, tidak bisa seperti langkah-langkah yang ditempuh oleh sebagian kaum muslimin. Apa langkah-langkah khusyuknya? Masuk kamar, sepi, kemudian dimatikan lampu, gelap, ya, kemudian cari tempat yang paling dalam. Apa tujuannya? Biar khusyuk, ya. Yang demikian cara yang salah, tidak khusyuk yang akan dia dapatkan, justru malah bisikan-bisikan, bayangan-bayangan akan datang semuanya. Jadi cara khusyuk bukan dengan seperti itu. Baik. Jadi khusyuk itu betul-betul bisa menjiwai apa yang dia baca. Ketika dia membaca dikir-dikir doa, dia seakan-akan sedang bermunajat kepada Allah. Ketika dia membaca takbir, ya, dia ngerti ini adalah membesarkan Allah. Kemudian ketika dia zikir, ketika sujud, ruku, duduk di antara dua sujud, ketika membaca tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, dan dia memaknai apa yang dia baca, direnungi, diresapi, itulah yang dikatakan khusyuk. Dan itu yang didapatkan oleh para ulama-ulama kita dulu, para salaf kita dulu. Bagaimana ketika mereka membaca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat azab mereka menangis. Kenapa? Betul-betul menjiwai bacaannya. Nah, adapun orang yang tidak mengerti, artinya ya sama sekali tidak belajar, terkadang aneh. Nangisnya karena yang menyenandungkan Al-Quran tadi suaranya sendu, jadi nangis, enak untuk nangis-nangis. Padahal ayatnya ayat nikmat misalnya. Ayat-ayat kabar gembira masuk surga, ayat-ayat kabar gembira apa dibebaskan dari api neraka, malah nangis. Giliran pas baca tentang azab, tentang dahsyatnya neraka, tapi yang bacanya semangat, ya dia tidak nangis. Kenapa? Tidak ngerti. Jadi cuma ngikuti alur perasaan saja. Wah enaknya nangis-nangis, enaknya tidak nangis, nggak usah nangis. Nah, itu diantara apa? Tanda tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan ditandai dengan sepinya sebuah tempat, ya. Walaupun antum cari tempat yang sepi, tapi kalau hati antum banyak bisikan-bisikan, tidak khusyuk. Nah, jadi dengan terus belajar, insya Allah khusyuk itu akan kita capai. Dan khusyuk itu paling susah. Bahkan bukan sholat wajib, sholat sunnah, dua rakaat badal wudhu. Ya, barang siapa yang mampu untuk sholat dengan khusyuk tanpa ada bersitan-bersitan dalam hatinya, maka Allah jamin surga untuknya. Yang dalam hadis ini disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan man sholat rakaatain, barang siapa yang sholat dua rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsahu, ya, dalam dua rakaat tadi dia tidak berbincang-bincang dengan jiwanya. Berbincang-bincang, ya, ini namanya bersit, namanya was-was tuh ya ini, perbincangan hati, ya. Jadi tidak berbincang-bincang saat sholat itu. Artinya dia khusyuk ketika ada yang masuk potong lagi, ada yang masuk potong lagi. Ingat sedang sholat, ingat bacaannya. Ya, sehingga ketika orang membaca paham yang dia baca itu lebih bisa menghayati. Tapi kalau dia membaca nggak ngerti yang dibaca, terkadang dia ngikuti bersitan-bersitan hati tadi. Nah, barang siapa yang sholat kemudian tidak berbincang-bincang hatinya, ya maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga hanya dengan sebab apa? Dua rakaat khusyuk. Ini menunjukkan bahwasannya khusyuk itu berat. Kenapa demikian? Karena syaitan itu akan mengganggu orang yang sedang ibadah, yang sebelumnya tidak pernah diganggu, akan diganggu di saat dia ibadah. Baik. Sebelumnya antum tidak punya pikiran apa-apa, tapi ketika antum sudah sholat, tiba-tiba ingat segala bentuk permasalahan yang berlalu ataupun yang akan datang, yang sudah berlalu atau yang akan dia lakukan. Sampai disebutkan sebuah kisah dari para salaf dinukilkan dari juga para ulama, entah keabsahannya juga kita belum cross check, tapi ini mutadawil, sering disampaikan kepada mereka. Ada seorang salaf kita dulu, atau kisah dari orang dulu, ya, dia mengerti bahwasannya syaitan itu akan datang di saat dia sholat. Dalam kisah ini bahwasannya seseorang ini sedang kehilangan apa, kunci rumah, entah kunci kendaraan. Baik, dicari-cari kunci tidak ketemu dan tidak ingat entah di mana kunci, sudah blank ingatannya. Ya, kemudian dia pun wudu, kemudian masuk untuk sholat. Baru takbir Allahu Akbar, setan datang, kuncimu di tempat sekian dan sekian. Wah, alhamdulillah senang. Apa yang didapat seperti itu? Mungkin kalau sepintas ingatan kita, oh ya senang. Tapi apa? Setan telah berhasil merusak ibadahmu. Iya benar. Akhirnya engkau pun sholatnya buru-buru. Ya, kalau tidak buru-buru, minimalnya kamu sudah berbunga-bunga, akhirnya hatimu sudah berbincang-bincang sendiri. Sholat sambil senyum-senyum. Nah, kenapa? Tersibukkan dalam urusan hatimu. Saya benar sahih. Nah, kenapa kita kalau sholat kadang terlupa? Karena saking banyaknya yang kita obrolkan di sini. Nah, tadi sudah rakaat berapa? Tadi Al-Fatihah sudah belum ya tadi? Padahal sudah baca, baca dua kali lagi. Ah, baca lagi lah. Nah, seperti itu. Baik, jadi semakin kita bisa memaknai sholat-sholat kita, kita akan semakin bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan dengan kita memejamkan mata, ya, ada nyamuk yang gigit badan ditahan-tahan, itu bukan khusyuk. Ya, mungkin khusyuk badanmu tapi hatimu tidak khusyuk, karena khusyuk itu sangkut pautnya dengan kalbu, hati. Nah, sangkut pautnya dengan hati. Maka kita bisa bedakan hati orang yang sedang bergolak akan tampak dalam badan dengan lisan. Baik, hati yang tenang pun akan tampak dengan lisan dan badan. Karena badan kita cerminan hati kita. Lisan kita cidukannya hati. Al-lisan miqrafatul qalbi. Lisan itu cidukannya hati. Kalau hatimu sedang tenang, lisanmu pun bicaranya enak. Hatimu sedang emosi, lisanmu bicaranya juga enggak terarah, ngawur. Nah, qala muallif rahimahullahu taala ma yakrahu bis salati yakrahu bis salati al umur at-taliyah. Dimakruhkan dalam salat beberapa perkara-perkara berikut ini. Awalan yang pertama, al-iqtisar 'alal Fatihah fi raka'atainil awlayain. Mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat pertama pada salat yang memiliki 4 rakaat atau yang memiliki 2 rakaat. Sebagian mengatakan wajib, dan kalau disengaja batal sholatnya. Tapi di sini penulis memasukkan dalam perkara yang dimakruhkan, artinya sholatnya sah. Jadi mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Harusnya baca surat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Limukhalafati dzalika li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hadyihi fis shalah. Karena menyelisihi sunnah Rasul dan petunjuk beliau dalam salat. Nah, yang kedua, tikrarul Fatihah, mengulang Al-Fatihah. Kalau ini kalimat tikrar berarti sudah tahu. Kalau dia tadi sudah baca, orang yang ingat artinya dia ingat kalau tadi sudah baca, diulang daripada saya diem. Jadi terkadang orang yang beribadah itu pakainya logika. Baca Al-Fatihah sekali bagus, kalau dua kali berarti lebih bagus karena pahalanya lebih banyak. Dalam ibadah tidak pakai logika. Ibadah itu tauqifiyah, ada ibadah, tidak ada ibadah. Perintahnya satu, itulah ibadah. Kalau kamu tambahi, namanya bukan ibadah. Nanti masuk ke bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu perkara yang tasyabbah, hampir-hampir menyerupai ibadah. Itulah bid'ah. Ya, tetapi tidak ada perintah, tidak ada pendahulunya. Itu adalah sebuah kebid'ahan. Jadi perkara tadi layaknya seperti ibadah, tetapi tidak ada dalilnya. Tapi nanti dirinci panjang lebar bid'ah itu. Nah, jadi mengulang Fatihah dalam sholat makruh, dibenci. Limukhalafati dzalika aidzan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi yang demikian itu juga terhadap sunnah Rasul. Lakin in karraraha li hajah, akan tetapi kalau dia mengulangnya karena hajah, sebuah kebutuhan. Apa di antara hajah itu? Ka ayyakuna fatahul khusyu' wa khuturul qalbi 'inda qira'atiha. Seperti bacaan pertama yang dia lakukan itu cepat dan tidak khusyuk. Jadi dia membaca ya sepintas lalu, tidak bisa memaknai apa yang dia baca. Maka boleh diulang untuk dia hayati kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau baca itu minimalnya tartil, jangan terlalu ya cepat. Nah, sampai huruf-hurufnya enggak bisa ditegakkan, antara penghujung ayat dan awal ayat nyambung jadi satu. Ya, ghairil maghdubi alaihim ghairin waladhdallin. Enggak tartil dia. Satu kalimat dengan satu kalimat bertabrakan. Jangan, tidak boleh seperti itu. Karena buru-buru misalkan, tidak sah nanti sholatnya. Karena baca Al-Fatihah termasuk dari rukun. Apa sih yang mau diburu? Itulah kadang-kadang setan di situ. Talbis, pandainya setan menggoda kita. Ketika wudu diburu-buru, siapa sih yang buru-buru? Karena pengen sholat. Jadi setan itu ya terkadang menggoda kita dengan menjerumuskan kita dalam ibadah sekalian. Kalau enggak bisa ditarik, ya jerumuskan sekalian. Pengen wudu pun buru-buru wudu. Tadi ketika dia wudu, yang dibisikkan oleh setan, kamu segera sholat, sholat sudah tegakkan. Ketika sudah masuk sholat, yang itu adalah tujuan setelah wudu, itu pun buru-buru, cepetan harus dikir. Ketika sudah sampai dikir pun diburu-buru. Baru ketika selesai, dia gak ngapa-ngapain, paling duduk, gak ada kegiatan apa-apa, berhasil setan. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, innallaha ahabba abdan idza fa'ala syai'an atqana. Allah itu mencintai seorang hamba apabila dia melakukan sesuatu dimutinkan, dibaguskan. Ya. Itu pun akan berpengaruh pada pekerjaan biasanya. Orang yang buru-buru demikian akan berpengaruh pada kerjaannya. Ini belum selesai, belum sempurna, udah ngelihat yang kedua, itu tujuannya, belum selesai ngelihat yang ketiga, akhirnya terbengkalai semua kerjaannya. Nah, itu enggak dicintai oleh Allah. Nah, sehingga dalam ayat pun dikatakan apa? Fa idza faraqta fansab. Kalau kamu sudah selesai, artinya sempurna yang pertama, baru mikirkan yang kedua. Jangan yang pertama saat ini kamu lakukan enggak kamu pikirkan, yang dipikirkan kedua. Sudah masuk yang kedua enggak kamu pikirkan, kamu pikirkan yang ketiga. Nah, itu rata-rata kita. Sehingga kata Rasul, wailul aqabi minan nar. Kecelakaan bagi aqab, tumit-tumit yang tidak terkena air. Celaka. Wailun, ancaman neraka. Wail, bagi orang yang berwudu. Kenapa? Tergesa-gesa tadi. Sampai ada bagian wudu yang tidak terkena air. Ya. Ini kalau dulu kita masih di kampung. Ya, karena memang suka main di luar. Ya, kadang yang terkena air dan yang tidak terkena kan kelihatannya. Kalau kita mungkin sudah di kota semuanya enggak kelihatan. Ya kalau dulu kita habis main ya, panas-panasan kalau kena air tuh yang enggak kena kelihatan. Yang besisi kalau orang Jawa namanya, itu kelihatan. Kenapa terburu-buru? Nah, itu juga ada zaman itu, zaman Rasul. Saat itu ketika ada sahabat yang selesai wudu, kemudian terlihat satu lum'ah, satu koin di tumitnya tidak terkena air. Rasul mengatakan wailun, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Apa sebabnya tadi? Kan terburu-buru, tergesa-gesa. Ibadah itu bukan dibangun di atas ketergesa-gesaan, santai saja. Tapi juga jangan terlalu nyantai. Nah, baguskan, tenang, rukun-rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, seperti itu. Sampai-sampai dalam hal ini pun ketika kita mendatangi sholat, gak usah kita berlari ketika, wah udah mau ketinggalan, berlari saking mengejar. Ya, kenapa? Jalanmu untuk sholat itu ya, sholat itu sendiri, maka tenanglah. Tapi juga jangan terlalu santai, tahu sudah mau sholat ya jalannya sambil duduk dulu, bangkit lagi, duduk dulu, santai, bangkit lagi. Jadi gak ifrat, gak tafri, gak keterlaluan, gak sembrono, tapi pertengahan. Nah, fa'aradati qiraruha liyahdhur qalbahu, kemudian setelah ya itu dia pengin membaca yang kedua supaya dia bisa merenungi kembali apa yang dia baca. Artinya mengisyaratkan, berarti orang ini disyaratkan harus tahu apa Al-Fatihah itu sendiri ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang ngerti segala pujian itu milik Allah, penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Makanya penting belajar bahasa Arab itu. Wah, saya emang gak mau jadi ustaz, ngapain baca Arab? Nah, emang kamu mau sholat kan? Nah, terus kalau kita sholat gak ngerti apa yang kita baca, lucu. Maka sebagian orang Yaman itu sama kita lucu, kalian itu sebagian kalian hafidzul Quran, tapi artinya ngerti. Gak ngerti, loh kok bisa ya? Kalian bisa baca Quran tuh artinya gak ngerti. Ya, menurut pikir mereka itu kalau kita bisa baca Quran tuh yang ngerti bahasa Arab. Padahal belas. Ya, kecuali na'am sama la. Na'am ya. Na'am ya kita belajar yang lain. Ya. Baik. Nahu selesaikan. Na'am enggak usah belajar. Ya. Nah. Na'am pun kadang ainnya terlalu na'am ya. Ya. Terlalu dalam biar kelihatan, padahal enggak kelihatan, kelihatan semakin dalam semakin dia tuh enggak ngerti ternyata. Na'am ya enggak kelihatan. Baik. Jadi bahasa Arab itu mengenai salat nanti. Baik. Ya minimalnya kalau kita enggak belajar bahasa Arab ya Al-Fatihahnya dipahami maknanya. Artinya dimengerti. Itu minimal. Karena bahasa Arab itu juga enggak wajib. Ya. Fardu kifayah, kecuali kalau kita pengen menerjemahkan Al-Quran, pengen mentafsirkan Al-Quran, maka bagi dia yang punya anak, ambil aja. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa jika ada kebutuhan. Lakin bisyartin alla yajurrahu dzalika ilal waswasah, akan tetapi dengan catatan syarat jangan sampai yang demikian itu memasukkan dia dalam waswas. Wah, jangan-jangan tadi saya enggak khusyuk. Ulangi lagi. Jangan-jangan tadi enggak khusyuk. Ulangi lagi. Ini waswas namanya. Dan itu banyak terjadi. Hati-hati. Ya. Dan banyak ini yang kita saksikan masih sampai saat ini. Ya. Artinya kalangan kaum muslimin sampai takbir pun imam sudah selesai Al-Fatihah masih Allah. Seperti itu. Bahaya. Kenapa was-was? Jangan-jangan hati sama gerakan sama ucapan enggak nyatu ini. Jadi mau nyatukan niat, nyatukan bibir, Allahnya nyatukan tangan. Jadi ancang-ancang dulu. Aduh, ketinggalan hatiku belum. Aduh, ini ucapanku belum. Padahal hati sama tangan sudah pas ini. Ya, was-was namanya. Mengerikan. Dulu kita punya teman dulu di jamaat itu setiap hari mesti jamaah kedua, mesti. Ya, usut punya usut, ternyata orang ini punya was-was. Apa was-wasnya? Kalau dia masuk kamar mandi, ya, habis buang air kecil, ya, dia was-was sampai keluar, aduh jangan-jangan ada yang kena nih pakaianku. Ya, ambil air, gosok. Keluar lagi, jangan-jangan tadi belum bersih saya cekoknya, cekok lagi. Ya, was-was sampai assalamualaikum, assalamualaikum, baru keluar kamar mandi wudu jamaah kedua. Tiap hari. Mengerikan was-was ini. Ya. Dan biasanya dimulai was-was ini dari perkara-perkara kecil tadi. Yang kecil. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yaqra' iltifat al-yasir fi shalah bila hajah. Iltifat itu melirik kecil dalam sholat tanpa hajat. Ngeliriknya cuma makruh, enggak berpengaruh dalam sholat. Ya, enggak berpengaruh. Cuma kalau ada kebutuhan, enggak apa-apa. Ya, kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Tapi kalau enggak ada kebutuhan, lirak-lirik, itu bisa membatalkan juga. Ada orang masuk, siapa tuh? Masuk lagi, siapa tuh? Kamu tuh sholat apa? Mau nah, mata-matai orang. Masuk lagi, siapa tuh? Oh, fulan. Tenang hatinya. Setan bisikkan lagi, ada yang wudu. Tuh siapa tuh ya? Ya, ketika dah masuk, oh, fulan. Setan terus, ya. Ya tala'ab, bermain-main di hatimu. Ya, bermain-main di hatimu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil tifat fi shalah. Hal ini pernah terjadi juga pada masa Rasul. Rasul ditanya tentang melirik dalam salat. Huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Akhrajahu al-Bukhari. Lirikan adalah ikhtilas. Ya, ikhtilas itu sariqah. Bisa diartikan mencuri, bisa diartikan apa? Ngerebut. Curian yang dicuri oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Itu jika tidak ada kebutuhan. Contoh kebutuhan seperti apa? Ya, yang harus misalkan dalam shof, masuk shof kedua. Terkadang ya, kita butuh untuk meluruskan kembali. Karena biasanya kalau kita sholat di masjidnya kaum muslimin, ketika kita sedang berjamaah, shof pertamanya pertama kali tegak lurus. Nah, kemudian sujud rukuk balik lagi itu sudah mincang-mincong biasanya. Ya, kecuali orang yang sudah ngerti sunnah, maka nah, itu boleh melirik sedikit untuk meluruskan tadi. Baik. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka disebut sebagai curian dari setan dari sholatnya seorang hamba. Amma idza kana al-irtifatu li hajatin fala bas. Adapun lirikan tadi karena sebuah kebutuhan, tidak apa-apa. Kamani taja ila an yadful an yasari fi shalah. Seperti misalkan orang diganggu dalam bacaannya oleh syaitan, ya, maka boleh dia meludah atau isyarat saja ke kiri, baik, melirik sambil, ya, yadful tadi, yadful itu yang membuang apa? Angin ya dalam mulut kita untuk tadi isyarat untuk dalam sunnah ya apa menghilangkan was-was atau gangguan setan dalam bacaan. An yasarihi ke arah kiri fi shalah ketika salat talatan tiga kali idza asabahu alwaswasah ketika ditimpa oleh was-was. Jadi ketika kita was-was sudah baca belum ini? Baca belum ini boleh? Ya meludah apa isyarat dengan apa meludah ke kiri seperti itu ya, jangan keluar ludahnya. Nah, Fahadha iltifat lihajah, yang demikian iltifat lirikan untuk kebutuhan. Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diperintahkan oleh Rasul. Taman khafat ala sabiyha abdoyah, seperti ketika ada orang tua salat dengan putra-putrinya, ya, kemudian pengen mengetahui, memastikan keberadaan mereka supaya tidak hilang. Fasarat taltafitu fi shalah, sehingga dia harus melirik, mulahidatan lahu, untuk mengawasi. Hadza quluhu fil iltifatil yasir, ini tentunya lirikan ringan. Fasarat taltafitu fi shalah, amma idzal tafatul asakhs bi kulliyati aw istadbara al qiblah fa innahu tubtilu salatu idza kana dhalika bi ghairi udrin min shiddati khaufin wa nahwi. Jadi semua hukum yang disampaikan di atas tadi adalah lirikan yang sedikit. Adapun ketika ada seseorang yang melirik dengan sempurna, atau dia memalingkan, sampai memalingkan wajahnya dari kiblat atau badannya dari kiblat, yang demikian bisa membatalkan sholat. Baik, kecuali jika ada udzur seperti sholat khauf atau terjatuh misalkan karena goncangan gempa, pas sholat pas gempa sampai berbalik misalkan, itu udzur namanya. Tapi kalau tidak ada udzur, berbalik badan kita, berbalik sempurna wajah kita, itu bisa membatalkan apa? Sholat. Seperti apa berbalik betul-betul, melirik anaknya sampai wajah sholat lagi, batal sholat. Ya, melirik Yasir itu mata aja yang pakai. Nah gitu. Tapi kalau sampai anakku mana ini? Tidak ada sholat lagi, tidak boleh, batal sholat. Atau sampai badannya berbalik, tidak boleh. Baik. Yang keempat, taghmidul ainaini fi shalah, memejamkan dua mata dalam salat. Emang enak ya? Kadang-kadang bisa khusyuk, kadang-kadang ya, tetapi yang ada justru malah ngobrol. Saking memejamkan, orang itu kok lagi berpikir kan gini. Lagi berpikir anu ini, sibuk. Orang itu semakin memejamkan, bayangan semakin banyak. Iya kan? Coba antum melek, paling yang terpikirkan terfokus yang mata ini, lihat jam. Tapi kalau dia diem, ya nanti konsentrasi sebentar, tiba-tiba muncul ya, halusinasi. Nah. Baik, ini yang mudah diganggu sama jin-jin seperti itu. Lianna dzalika yushbih fi'lul majus inda ibadatihim an-nayran. Memejamkan kedua mata di saat ibadah itu menyerupai perbuatannya orang-orang majusi di saat mereka beribadah kepada api. Wa qila yushbih fi'lul yahud aidha. Dan dikatakan juga hal yang demikian menyerupai perbuatan orang Yahudi juga. Waqad nuhina 'anit tashabbuh bil kufar, sementara kita dilarang untuk tashabbuh dengan orang-orang kafir. Tidak hanya dalam perbuatan tapi juga dalam peribadahan. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru. Ya, kalau antum mau bakar jagung sekarang. Ya, enggak usah ke tukutan beli arang ribut. Ya. Nah, bakar jagung nunggu tahun baru. Nah, atau ingin tobat misalkan, wah saya mau tahun baru besok mau jadi orang terbaik. Enggak usah nunggu tahun baru tobat. Nah. Yang pertama karena usia kita enggak ngerti matinya kapan. Dan sahih, setiap tahun baru kita menerima orang tobat. Ustaz, saya mau tobat dari zina. Kemarin tahun kemarin zina saya. Tahun baru ini saya mau tobat. Gimana cara obat taubatnya? Sebenarnya dirajam ya, orang ini. Ya, ya sudah, perbaiki aja baik-baik. Tobat nunggu tahun baru. Tapi nanti Ustaz, nunggu 1 Januari. Kan kita mau berubahnya tahun baru besok. Kita juga diem aja, terserahlah karepmu. Yang barusan kemarin, malam Jumat kemarin juga datang, Ustaz saya mau tobat. Saya ini sampai dewasa ini enggak sholat. Tapi saya dulu mondok sebenarnya. Saya dulu belajar Syafi'inah, belajar fikih Syafi'i juga. Tapi dipaksa sama orang tua, saya mau tobat. Tapi nanti. Ya sudahlah. Ya, sudah ngaji aja, taklim dulu, bismillah. Sudah dua kali datang. Nah. Yang kedua, cara mengetahui perubahan hari itu bukan pada jam 12. Mengetahui perubahan apa namanya? Terakhir waktu dan awal waktu itu ketika matahari tenggelam. Nanti sore matahari tenggelam berarti hari ini apa, hari apa ini? Ahad, selesai. Mulai maghrib hari Senin. Itu pergantian hari. Itu kalender Hijriah yang sahih. Adapun kalender Masehi, itu kan jam 12 malam, udah lewat tahun barunya. Udah jam 6 tadi kok harus nunggu jam 12. Kamu tuh dibodohi. Nah. Orang udah tadi jam 6 kok nunggu jam 12. Kata siapa? Nah, lucu kan? Lucu. Orang yang enggak ngerti ilmu itu lucu kadang-kadang perbuatannya. Orang udah jam 6 tadi kok 1 Januarinya kok kamu nunggu jam 12 tet. Deg-degan, aduh jam 12 besok jadi apa saya? Jadi apa saya ya? Jadi orang enggak mungkin jadi sapi yang. Nah. Ya. Subhanallah, kasihan mereka. Ya, unik-unik sebagian mereka unik-unik. Satu bikin petasan. Ya, pas jam 12 dia satunya lagi nyalain arangnya nanti jam 12 nunggu baru bakar jagung. Jam 12 baru bakar jagung. Nah, entah apa yang mereka maksudkan, tapi itulah keunikan-keunikan orang-orang yang bodoh. Sebagian lucu, sebagian unik, ya itulah karena pengin saingan dengan orang kafir. Orang kafir merayakan, kita harus merayakan. Ya, salah memanai kalimat saingan. Yang namanya saingan kan mereka hitam, kita putih gitu kan. Kalau ini mereka hitam, kamu remeng-remeng. Enggak saingan namanya. Kamu itu ya anunya mereka, kotorannya mereka berarti. Mereka yang mencetuskan, kamu yang ngikuti. Artinya kotoran kan gitu. Nah, kalau pengen saingan, kamu jadi orang putih. Ya. Pelajari agamamu. Taat dengan agamamu, saingan sama mereka. Kamu pasti menang. Yang kelima, iftirasu dhira'aini fi sujud. Iftiras, menempelkan dhira' ini nih, sampai ini, gini. Nah. Jadi enggak diangkat ketika sujud, tapi diginikan. Sering antum saksikan? Ada? Ada. Jadi gini kan. Jadi antara siku sampai ujung jari jemari ditempelkan di tanah. Di tempat sujudnya. Iftirash namanya. Itu makruh. Itu menunjukkan hai'ah kusala. Orang-orang yang malas ibadah. Sementara sunnah-sunnah yang ada itu menganjurkan kita untuk bersemangat. Gerakan-gerakan sunnah yang dicontohkan kepada kita itu adalah gerakan-gerakan yang bisa menumbuhkan semangat dan gerakan semangat dalam ibadah. Ya, kalau mau sujud, rentangkan tanganmu, jauhkan dari apa sendi-sendimu. Ya, menunjukkan keseriusan kamu dalam bermunajat kepada Allah. Sebagaimana kalau kita minta pengin dinaikkan gaji itu kan kita serius sampai turun ke jalan. Ya. Apakah kalau kita misalkan mau minta sesuatu kemudian sambil duduk, sambil tidur? Tidak mungkin. Sambil bermalas-malasan. Ya kita pengen minta jadi orang baik, sholatnya malas-malasan. Nah, dan ini hai'ah, ya, usala orang-orang yang malas seperti ini. Artinya tidak mau capek-capek gitu loh. Tidak menunjukkan dia itu sedang semangat dalam ibadah. Baik, maka di sini dimakruhkan dengan sebab itu diantaranya. Atau menempelkan satu ya bagian tubuh dengan tubuh yang lain sambil misalkan apa lengannya tempelkan ke dada biar enak ya, seperti itu makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, tegaklah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatul kalb, janganlah yang basut itu meluruskan, menempelkan salah satu dari kalian dira'nya seperti in bisatul kalb, seperti duduknya anjing. Anjing itu kalau duduk kan ngebrok gitu ya, di semua bagian tubuhnya nyatu. Nah itu jangan menyerupai hai'ah seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu. Ada juga sujud sini ini, paha dengan kaki nempel, tangan dengan perut juga nempel, ininya ke bawah, saking malasnya sujud. Ya, nah itu hai'ah yang dibenci. Fayan bagi lil musalli, pantas seyukianya bagi orang yang sholat, an yujafiya baina dira'ai, untuk menjauhkan dira'nya. Wa yarfa'uhuma 'anil ard, dan diangkat dari tanah. Wala yatashabbah bil hayawan, dan jangan menyerupai hewan. Baik. Yang keenam, kathratul 'abth fis shalah, banyak melakukan hal yang sia-sia ketika sholat. Dikit-dikit pegang jenggot misalkan, dikit-dikit kerahnya diginikan, dikit-dikit tangannya, ya semacam-macam, abad namanya. Lima fihi min syigalil qalbil munafil khusu'al matlub bisalah, gerakan-gerakan itu bisa menyibukkan hati yang menghilangkan kekhusyuan yang dituntut dalam sholat. Yang ketujuh, at-tahassur, tahassur itu memegang hasr, ya ini samping perut ini, bisa kayak gini atau bisa kayak gini, ada salah gini ya, ya ini kesini, aliran yang kanan ini kesini, aliran yang kiri ini kesini, kita melihat ini, entah aliran apa itu, jadi tangannya pegang ke sini. Di sini, jadi bukan di atas ya dada, tapi di samping sini. Samping sini atau samping sini kadang-kadang, nggak tahu. Sini, sini ada, seperti itu. Itu makruh hukumnya. Biasanya orang yang nyeleneh-nyeleneh itu ada keyakinan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nuhiya an yusalli ar-rajul mutahassira, Nabi melarang atau dilarang dari hadis Abu Hurairah, seseorang yang sedang salat mutahassiran, jadi memegang hasr tadi sini bagian pinggir perut. At-tahassur wal ikhtisaru fi shalah, tahassur dan ikhtisar dalam salat itu apa, dijelaskan juga di sini. Wad'ur rajul, seseorang meletakkan yadahu, tangannya alal hasr, ya bisa seperti ini kan, sama-sama meletakkan wal hasirah atau seperti ini. Nah, wahiya wasatul insan al mustadiku fauqorok warokain, sini ya, wasatul insan pertengahan hasr itu sini. Waqad 'allalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha al-karahah. Di sini memberikan alasan Ummul Mukminin Aisyah, hal itu dibenci, bi anal yahud taf'alu, karena orang-orang Yahudi melakukan yang demikian. Baik. Kemudian yang kedelapan, asadl wa taqtiyatul fam fi shalah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadl fi sholati wa an yughatti ar-rajulu fahu. Wa sadlu an yatrah al-musalli thauba ala katifai. Wala yarudda tarafaihi ala katifai. Wa qila irsalu thawb hatta yusibul ard. fayakunu bimana isbal. Yang ke-8 adalah asadil. Sadil itu punya dua makna. Nanti disebutkan. Yang kedua, wataktiyatul fam fis shalah, menutup mulut ketika salat. Ini beberapa makna. Bisa seperti ini. Bisa kalau membaca gini. Enggak digerakkan bibirnya. Jadi bismillah ya. Jadi ini enggak bergerak. Bacanya dalam hati. Ya. Itu makruh. Jadi kalau membaca, baca saja dengan menggerakkan lisan. Kenapa lebih sempurna? Karena ada beberapa huruf yang tidak bisa dibaca kecuali dengan lisan yang terbuka. Kecuali satu kalimat. Siapa yang tahu? Satu kalimat ini tanpa mengucapkan, tanpa menggerakkan bibir bisa diucapkan. Kalimat apa? Coba cari. Nah, khawatir kalau mau tak kasih hadiah nanti ada yang jawab. Nah, ada kalimat yang tanpa menggerakkan bibir bisa diucapkan? Ada satu kalimat, lumayan panjang kalimatnya sebenarnya. Tapi tanpa mengucapkan ini sempurna ucapan itu. Satu kalimat ini kalimat yang mengajarkan kita untuk ikhlas. Inti kalimat ini juga ikhlas dan bahkan inti Islam ini. Apa itu? La ilaha illallah. Antum tanpa menggerakkan bibir bisa mengucapkan. Apa di antara makna kalimat ini? Para ulama mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu cara mengucapkannya juga sudah mengajarkan kepada hamba-hamba untuk ikhlas. Ya. Kalau kalimat yang lain tidak ada kecuali dengan bibir terbuka. Kalau itu terbuka juga tidak akan ada orang tahu kalau kita zikir. Ya. Kita tutup lisan kita juga bisa dengan mengusapkan lisan di dalam bibir. Coba aja. Ya, dengan menggerakkan lisan toh itu la ilaha illallah. Kita ini diam bisa la ilaha illallah tanpa mengucapkan ini. Tapi kalau kalimat yang lain itu semuanya harus pakai gerakan bibir. Ada yang ditutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Kalau ini tidak perlu tutup, buka. Tutup juga bisa ngomong, buka juga bisa ngomong. Nah, kalau selain dari ini harus. Jadi kalau dalam sholat juga silakan dengan menggerakkan kedua bibir. Wah, saya biar enggak diketahui sholat lah, saya enggak mau. Lah kamu berdiri itu sudah tahu orang sholat kok, biar enggak diketahui orang sholat gimana. Nah, kamu berdiri sudah kayak gini tuh orang kamu tahu kamu sholat ya. Sempurnakan dengan gerakan bibir, jangan biar enggak riak loh. Alasannya kok enggak riak, kamu sudah sholat kok. Penuhi. Justru kalau kamu enggak menggerakkan bibir, kamu diem gini, bacaan dalam hati, makruh. Enggak sempurna. Nah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang dari sadel dalam salat. Nanti sebutkan sadel itu apa dan menutup seseorang mulutnya. Tutup terus enggak dibuka. Wa sadel, sadel itu apa? An yatrah. Yatrah itu melepas. Al-musalli, seorang yang sholat, thauba, ya, pakaiannya ala katifei, di atas pundak. Ya, mungkin pakaian dilepas, disampirin di pundak. Ya. Itu apa? Belum terbayang di sini. Jadi belum mampu untuk ana sampaikan. Wala yuraddu tarafaihi ala katifei. Atau seperti ini gambarannya. Jadi dia berpakaian tapi ini enggak dimasukkan di lengan. Jadi tangannya di dalam pakaian. Jadi dia berpakaian tapi tangannya di dalam. Seperti itu. Olalam ini tafsiran sesaat. Kemungkinan. Yang kedua, irsalu tsaub hatta yasibul ard. Yang kedua, ini yang jelas, membiarkan ya pakaian sampai jatuh ke tanah, dijulurkan. Fayakunu bimana isbal, maka yang demikian ini maknanya isbal dalam sholat, makruh. Artinya pakaiannya tidak di atas mata kaki, itu hukumnya makruh. Itu dua tafsiran tadi. Jadi isbal ketika sholat hukumnya makruh. Jadi kalau ada yang tanya, kita diimami sama seorang imam yang isbal, apa hukumnya? Sah, gak masalah. Nah, kenapa isbal makruh saja dalam sholat dibenci, tapi kalau di luar sholat ya nanti hukumnya beda lagi. Artinya isbal secara keumuman, isbal secara apa? Keumuman. Memang dalam masalah isbal ini juga terdapat khilafat yang panjang, tapi yang kita kuatkan isbal tidak boleh. Ya. Isbal itu apa? Tidak boleh. Yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa khimar aw yaj'ala suratahu surata khimar. Tidakkah salah satu dari kalian takut mengangkat kepalanya sebelum imam sehingga Allah menjadikan kepalanya seperti kepala khimar atau bentuknya dia seperti bentuk khimar? Dari Bukhari Muslim. Sebagian mereka, para ulama, memaknai hadis ini dengan dua makna, zahir wa makna. Bisa betul-betul dirubah dirinya dengan khimar atau dirubah wataknya seperti watak khimar. Dan khimar ini adalah ungkapan dari ungkapan kejelekan. Jadi untuk mengungkapkan kebodohan itu dengan kalimat khimar. Taib. Orang Arab kalau emosi biasanya pengen ngata-ngatai orang, ya antah khimar. Artinya apa? Kamu tuh bodoh. Ungkapan kebodohan. Tapi sejelek-jeleknya khimar, ada cerita. Khimar itu paling hafal dengan tempat. Jadi kalau kita sudah punya khimar, punya keledai, kita bawa jalan, nah nanti kita misalkan tinggal di sebuah tempat, dia akan balik ke tempatnya. Itu khimar. Kalau kambing kan kadang berbablas hilang ya, atau sapi. Kenapa enggak ngerti tempatnya tadi mana, padahal di kandang bertahun-tahun. Di misalkan di angon ya jalannya itu aja, tapi enggak bisa pulang sendiri. Tapi kalau khimar bisa. Ya. Dan bodohnya khimar itu kalau lagi dikejar sama serigala, itu yang dia pakai bukan menyelamatkan diri, cuma mau cari lubang saja. Yang kira-kira ada lubang bisa dimasukkan kepalanya, sudah enggak lihat serigala, dia sangka serigalanya sudah ngelihat dia. Itu bodohnya khimar. Jadi kalau dia lari itu kejar serigala, ya dia akan cari lubang. Yang kira-kira kepalanya bisa masuk lubang, sudah enggak ngelihat lagi, dia sangka dia sudah aman. Itu bodohnya khimar. Nah, itu dulu cerita dari guru kita. Nah, kita juga belum melihat bodohnya khimar seperti itu. Jadi kalau dikejar sama singa atau macan gitu, yang dia cari bukan menyelamatkan diri, enggak, cari lubang aja dia. Yang kira-kira dia masukkan kepalanya, dia udah enggak ngelihat lagi. Ya, walaupun buntutnya sama badannya masih kelihatan, yang penting kepalanya hilang. Udah enggak dilihat katanya. Itu bodoh, bodohnya khimar sampai diungkapkan menjadi bodohnya khimar di situ. Nah, baik. Yang ke 10, duhur jam berapa? 11:48. Dah, duhur ya. Insyaallah. Ini enggak kebagian, insyaallah minggu bulan depan. Baik, berarti kita tolong ditandai, kita sampai ke poin yang ke-9 dari makroh, mayakrohu fisolah. Apa yang dimakrohkan dalam sholat. Naktafi insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa barakatuh.